subhanahu wa ta'ala yang menyatakan kesempurnaan Islam ini, menyatakan pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dan makna penutup para nabi di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah menyatakan ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, kata Nabi. Tidak ada lagi nabi setelah. Artinya tidak ada lagi agama yang diajarkan oleh Rasul yang baru setelah Rasulullah SAW. Artinya agama Islam ini, agama yang sempurna ini, agama yang Allah katakan nikmatku untuk kalian, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk seluruh manusia ila akhir zaman, untuk seluruh manusia ila akhir zaman, yang berarti tidak mungkin Allah tidak jaga, tidak mungkin Allah jadikan lenyap atau punah. Islam tidak akan punah, Islam tidak akan lenyap sampai datangnya angin yang lembut yang mematikan setiap orang yang punya keimanan walaupun sebiji zarrah. Maka matilah mereka orang beriman, baru setelah itu hilang agama. Wala yuqalu fil ardi Allah Allah, tidak lagi disebut di muka bumi kalimat Allah sekalipun. Maka alaihim qamatil qiyamah, atas mereka terjadinya hari kiamat. Adapun sebelum itu, dunia tidak pernah kosong dari yang namanya kebenaran. Dunia enggak pernah kosong dari agama Islam yang murni. Barang siapa menganggap bahwasanya Islam sudah tidak murni lagi dan enggak ada Islam yang murni, maka berarti dia mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat yang sahih yang menyatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqqi, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Zahirina 'ala al-haqq, mansurun, yang selalu dimenangkan. Kata para ulama, dimenangkan tidak selalu bermakna dimenangkan fisiknya. Mungkin secara fisik dia terbunuh, mungkin secara fisik dia kalah dalam perang, tetapi agama yang mereka bawa tidak pernah kalah hujahnya. Selalu dimenangkan, selalu ditolong, dan selalu tegak. Tidak jauh dari kita, kisah yang dikisahkan dalam riwayat yang sahih, dinukil dalam kitab Riyadhus Salihin dan lain-lain. Bagaimana seorang anak muda yang mempelajari, disuruh oleh rajanya untuk pelajari sihir, tapi setiap dia berangkat ke hutan menemui tukang sihir tersebut, dia melewati seorang ahli ibadah yang beribadah pada Allah dengan tauhid. Dia tanya-tanya, kemudian lanjut. Kalau dia pulang terlambat dari tukang sihir karena mampir ke tempat orang soleh tadi, aku ditahan oleh tukang sihir. Kalau terlambat datang ke tukang sihir karena mampir ke tempat tadi, dikatakan ditahan oleh Tuan Raja. Sampai akhirnya dia mengerti tentang kebenaran Al-Haq. Subhanallah. Suatu hari dia berkata, sungguh aku akan membuktikan hari ini ilmu yang diajarkan oleh tukang sihir tadi dan ilmu yang dikatakan oleh orang baik, orang soleh tadi. Maka ketika dia mengatakan dan melempar batu kepada binatang yang menakut-nakuti manusia, yang mengganggu manusia, dengan menyatakan dengan kalimat, dengan nama Allah Tuhannya, pendeta tadi, ternyata Allah kabulkan doanya. Maka sejak itu dia tinggalkan ajaran tukang sihir. Setiap orang sakit datang didoakan oleh dia sembuh. Maka Tuan Raja senang, sihirnya berhasil. Tetapi dia tidak menolong seseorang kecuali mengajarkan tauhid la ilaha illallah. Tidak mengajarkan atau tidak memberikan bantuan pada siapapun kecuali mengajarkan kebenaran. Sampai pengikutnya banyak. Maka Maka tuan raja tahu dan berkata kepadanya, hendaklah engkau kufur kepada yang kamu anggap sebagai tuhan. Akulah tuhanmu. Sampai diancam dengan ancaman-ancaman, dilemparkan dari gunung. Rencananya ternyata para pengawalnya yang runtuh, dianya selamat pulang kembali. Tenggelamkan di laut, dibawa ke tengah lautan, terkena badai, semuanya binasa kecuali anak muda tadi. Kembali lagi, Allah selamatkan aku, Allah selamatkan aku. Terus seperti itu sampai bingung raja ini. Kata anak muda tadi, mau tahu bagaimana aku bisa mati? Iya, bagaimana? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kau panah pelipisku dan kau ucapkan bismi rabbi hadzal ghulam, demi Allah Rabbnya anak muda ini. Karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka karena sudah kehabisan akal, dikumpulkan di tengah lapang dan kemudian disiapkan anak muda tadi, dipanah dengan kalimat dengan nama Allah Rabbnya anak muda ini. Terbunuh anak muda ini. Fisiknya terbunuh, tetapi kebenarannya semua mengatakan amanna bi rabbi hadzal gulam, kami pun beriman dengan Rabbnya anak muda ini. Tambah kewalahan raja yang lalim dan zalim ini, sampai kemudian menggalikan sebuah parit uhdud, kemudian berkata kepada pengawal-pengawalnya, siapa yang beriman kepada Rabbnya anak muda ini, bakar, dilemparkan ke dalam api. Maka Allah katakan, kutila ashabul uhdud an-nari dhatil waqud idhum alaiha qud wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Celaka yang membuat parit-parit tadi. Ketika api sudah menyala dan mereka duduk-duduk menyaksikan orang yang diadab dan dibakar. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ, kata Allah, mereka tidak membalas orang-orang tadi kecuali karena kesalahan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidak ada kesalahan apa-apa kecuali karena beriman kepada Allah al-azizil hamid. Maka ikhwan ibn azam, kebenaran akan menang, akan unggul, akan jaya, akan tinggi, enggak akan runtuh dengan syubhat apapun. Yakinilah, akan tetap ada sampai hari kiamat. Masalahnya siapa yang mendapatkan hidayah pembawa kebenaran itu, dan siapa yang tidak mendapatkan hidayah keluar dari kebenaran itu. Itu saja yang terjadi. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah berjanji, dan janji Allah maha benar, bahwa Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Dan disebutkan dalam tafsirnya ucapan para ulama bahwa makna menjaga dzikra, menjaga Al-Qur'an adalah lafdhan wa ma'nan, dijaga lafadznya dan dijaga pula makna-maknanya. Dijaga lafadznya sudah terbukti tidak berubah satu huruf pun sampai hari ini. Terjaga lafadznya. Tetapi kalau terjaga lafadznya tidak terjaga maknanya, apa gunanya? Seperti prasasti-prasasti, tulisan-tulisan yang tidak dipaham, apa gunanya? Tetapi Allah menjaga Al-Quran ini bukan hanya lafadznya, Allah jaga pula maknanya. Maka Allah jaga pula bahasa Arabnya. Semua bahasa berubah. Sebagian bahasa sudah punah. Bahasa ini, bahasa itu sudah mulai punah. Sudah mulai tidak ada yang memahaminya. Tetapi bahasa Arab tidak berubah. Masih terpahami sampai hari ini. Satu-satunya keistimewaan yang Allah berikan pada bahasa yang Allah pilih untuk Al-Quran. Dalam rangka penjagaan terhadap agama. Dalam rangka penjagaan terhadap agama ini agar tetap murni, dalil-dalilnya, ayat-ayatnya tetap ada, tidak berubah, bisa dipahami. Demikian kata Allah. Kami turunkan Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Demikianlah kami turunkan Qur'an ini berbahasa Arab agar kalian paham. Entah kalau bahasa Sanskerta siapa yang paham, atau bahasa Ibrani siapa yang paham. Ikhwan fil din, azakum, sudah mulai punah, sudah mulai sedikit sekali, tapi bahasa Arab masih terpahami sampai hari ini. Dan tidak ada pergeseran, tidak ada pergeseran makna. Bahasa kita saja, bahasa Indonesia, di waktu saya kecil dan sekarang sudah banyak perubahan-perubahan. Bahkan hampir-hampir banyak yang saya tidak pahami ucapan anak-anak muda sekarang ini. Bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Khamilina azakumullah, ada istilahnya bahasa gaul. Ada istilahnya bahasa okem. Ada bahasa, nanti besok-besok akan berubah. Akan dipakai oleh mayoritas dan yang dulu sudah terlupakan. Tapi bahasa Arab tidak berubah. Satu kalimat pun tetap dipahami, masya Allah. Walaupun ada yang meluas, tetapi tetap makna hakiki masih terpahami. Ini barakallahu fikum, kenikmatan dari Allah untuk pemurnian agama, penjagaan agama. Allah jaga Al-Quran dan Allah jaga bahasa Arabnya. Yang ketiga, penjagaan Al-Quran ini, setelah dijaga lafadznya, setelah dijaga bahasa Arabnya, kalau maknanya dipahami dengan salah, dipahami dengan keliru, akan terjadi pula penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan, yang akhirnya agama sudah tidak murni lagi, karena disusupi dengan berbagai macam tafsiran-tafsiran batil. Kalau sudah ada sekian tafsir-tafsir yang menafsirkan Al-Quran dengan berbagai macam tafsiran yang salah, bagaimana kita membuktikan kebenaran? Bagaimana kita membuktikan bahwa ayat ini tafsirnya ke sini, bukan ke sana? Tafsir kamu salah. Tafsirnya Imam Fulan benar. Dari mana? Akan rusak pula agama. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hamba-hambanya dalam keadaan bingung. Tidak membiarkan mereka dalam keadaan susah. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan agama ini dengan menjaga lafadznya, juga menjaga bahasa Arabnya. Dan Allah jaga pula makna-maknanya dengan diutus seorang Rasul untuk menerangkan ayat demi ayat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, dan kami turunkan kepadamu dzikra ini. Tadi dzikra, ini juga dzikra. Tafsirnya sama. Itu Quran, ini juga Quran. Inna nahnu nazalna dzikra. Di sini wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan kepadamu dzikra ini litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, untuk engkau terangkan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Rasulullah SAW diutus untuk menerangkan Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an, memberikan penjelasan ini maksudnya, ini maksudnya, ini maksudnya. Ayat yang semirip dengan itu sama-sama dalam surat An-Nahl, yang tadi ayat 44 kemudian ayat ke-64-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Dan tidaklah kami turunkan kepadamu kitab ini kecuali agar engkau menjelaskan pada mereka apa yang mereka perselisihkan. Kalau tidak ada penjelasan Nabi, akan terjadi perselisihan-perselisihan. Mungkin maksudnya begini, bukan, mungkin maksudnya begitu, enggak, jangan-jangan maknanya begini. Engkau wahai Rasul, tubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi, engkau terangkan pada mereka apa yang mereka perselisihkan. Ini yang benar. Ketika mereka enggak paham, Rasulullah katakan, "Laisa alladhi taqulun," bukan seperti yang kalian katakan. bukan seperti yang kamu maksudkan, bukan seperti yang kalian pahami. Innama dalikumusyrik, sesungguhnya yang dimaksud adalah kesyirikan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kapan itu diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Ketika mereka mendengar ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa barang siapa yang beriman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, maka niscaya dia tidak akan mendapatkan rasa takut dan dia akan mendapatkan petunjuk. Syaratnya jangan mencampuri imannya dengan kedzaliman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Para sahabat mengira kedzaliman itu semua dosa. Maka mereka ketakutan, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang enggak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang enggak pernah berbuat salah? Maka Nabi mengatakan, laisa kama taqulun, tidak seperti yang kalian ucapkan. Sesungguhnya yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Bukankah Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dari mana itu tafsirnya? Dari Rasulullah SAW. Ini maknanya ke ayat ini, kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Jangan dicampur iman kalian dengan kesyirikan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Alhamdulillah, Allah memberikan kenikmatan berikutnya untuk kaum muslimin, untuk menjaga agama mereka, menjaga pokok-pokok agama mereka, yaitu Al-Quran. Terjaga lafadznya, terjaga pula bahasa Arabnya, dan terjaga pula tafsirnya dengan ucapan Rasulullah SAW, karena diutus litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum, dan agar mereka yatafakkarun, agar mereka mau berfikir. Ikhwani biddin, a'azakumullah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata bahwa Al-Quran ada beberapa bentuk ayat. Ada ayat yang menerangkan dengan sangat sempurna, sangat jelas, muhkamat, yang tidak perlu ada tambahan keterangan apapun. Tetapi ada ayat yang jelas wajibnya, menjelaskan wajibnya, menjelaskan keharusannya. Salat wajib, puasa kutiba alaikumus siyam. Demikian pula salat aqimus salah. Demikian pula sekian banyak kewajiban-kewajiban jelas diwajibkan dalam Quran. Tetapi atas siapa diwajibkan, berapa kali dikerjakan, bagaimana caranya, tidak dirincikan oleh Allah SWT. Dan Allah perintahkan nabinya untuk menerangkan bagaimana salat tersebut, bagaimana puasa. Maka diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallam pernah salat di atas mimbar. Karena mimbarnya tidak begini, mimbarnya tiga tingkatan. Maka Rasulullah SAW naik ke mimbar, kemudian terlihat dari belakang. Kemudian ketika mau sujud, beliau turun dari mimbar. Ketika berdiri, naik ke mimbar lagi agar dilihat. Aku melakukan ini agar kalian melihat salatku. Sallu kama raaitumuni usalli. Demikian pula dalam haji, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an perintahnya, wa adzim fil nas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli dhamir ila akhir. Umumkan pada mereka agar mereka haji. Rinciannya Rasulullah SAW yang menjelaskan, khudhu anni manasikaku, ambillah dariku manasik haji kalian. Maka kemuliaan Islam ini terjaga dengan apa? Dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak ada hadis, maka niscaya kaum muslimin akan berpecah belah menafsirkan seenaknya sendiri. Di sini perintah untuk sujud. Wa'budu lillahi wasjudu, disuruh sujud. Di sini ayat warka'u ma'ar raqin, rukuklah bersama orang yang ruku. Di sini berkata qumu lillahi qanitin, berdirilah dengan khusyuk. Dirangkai. Gimana caranya? Berdiri, ruku, berdiri, ruku, sujud, berdiri, sujud. Kayak orang senang. Salah. Tapi kan disuruh sujud, disuruh berdiri, disuruh ruku. Keliru. Kalau kamu berpendapat seperti itu, orang lain akan berpendapat lain. Terjadilah kehancuran agama. Dan Allah SWT maha hikmah, maha adil, Allah yang arhamur rahimin, tidak membiarkan kita dalam keadaan berselisih. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menerangkan litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fi. Terangkan pada mereka apa yang mereka perselisihkan. Terangkan. Maka kalau ada perselisihan, kembali pada Quran, kembali pada sunnah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ada pertanyaan yang keempat. Ya, lafadznya terjaga, tidak ada perubahan satu huruf pun. Dengan apa? Allah takdirkan munculnya para penghafal-penghafal Al-Quran sepanjang masa. Sehingga orang mau membuat Quran yang baru, atau dicetak dengan pura-pura salah, atau dikurangi ininya, kurangi itunya, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Pasti para penghafal-penghafal Al-Quran akan berkata, ini salah cetak, ini keliru. Sengaja ataupun tidak sengaja akan ketahuan. Malam dicatat, pagi ketahuan. Walhamdulillah rabbil alamin. Demikian pula bahasa Arabnya terjaga, walhamdulillah. Maknanya juga terjaga dengan hadis-hadis Rasulullah. Pertanyaannya sekarang, tetapi hadis-hadis itu ditulis 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Bagaimana mungkin bisa otentik? Mungkin terjadi kekeliruan, kealpaan, kelupaan, ada tambahan, ada pengurangan, ila akhir. Kemudian mereka bikin permainan-permainan. Hati-hati. Permainan-permainan yang kalian tertawa melihatnya, ternyata itu ingin mengajarkan pada kalian satu syubhat. Yaitu bahwa hadis itu meragukan. 4 orang, 5 orang dibisikkan satu kata-kata. Sampaikan pada yang kedua, sampaikan pada yang ketiga, sampaikan pada yang keempat. Yang keempat mengucapkan. Nanti berbeda. Ada yang ada tambahannya, ada yang ada kekurangannya, ada yang ini ketawa mereka. Apa maknanya? Lihat. Mereka ini menunjukkan kalau tidak mungkin otentik kalau diriwayatkan dari sekian banyak orang. Anfulan, anfulan, anfulan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Buktinya, lihat permainan-permainan tadi. Yang kalian tertawa melihatnya, ternyata itu mencemooh hadis. Ikhwani fiddin a'azakum, hati-hati. Jangan sampai kita terbawa makar-makar mereka, para orientalis atau para musuh-musuh agama. Orang Syiah berbicara di radio di mana bahwasanya yang membuat rusak dan perselisihan umat ini adalah ahli hadis. Dan hadis-hadis, kalau saja enggak ada hadis-hadis, maka semua benar. Yang penting mengambil dari Quran dengan tafsir apapun bebas. Wah, terbalik. Kalau seperti itu berarti terjadi perselisihan, pertikaian. Padahal Allah menyatakan litubayyana linnasi, terangkan pada manusia alladzi ikhtalafu fi, yang mereka perselisihkan agar tidak berselisih. Dan ucapannya menyatakan ditulis 200 tahun yang lalu itu pun dusta. Memang secara resmi ditulis dengan perintah Amirul Mukminin Khalifatul Rashid Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Hendaklah semua ulama, para ahli hadis mencatat hadis. Dan salinlah semua yang kamu hafal dan kamu sebarkan ke seluruh kota-kota. Agar di sini ada hadisnya fulan, di sana juga ada riwayatnya fulan, di sini juga ada. Masya Allah, dan itu jasa yang terbesar dari jasanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Tetapi bukan berarti baru ditulis hari itu entah dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Karena sejak Rasulullah SAW masih hidup, ketika beliau berkhutbah pada haji wada, mereka kagum dengan ucapan Rasulullah SAW. Maka ada orang dari Yaman yang bernama Abu Syah, "Ya Rasulullah, uktub li, ya Rasulullah, tulislah untukku." Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abu Syah." Berarti ada enggak hadis yang ditulis? Ada. Yang kedua adalah kisah Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah dan Amr bin As, dua-duanya sahabat. Anaknya yang muda ini semangat belajar dan mencatat semua ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Quraisy berkata, "Ataktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah. Wa Rasulullah bashar yatakallam fi ghadabin wa ridha." Apakah engkau tulis semuanya dari Rasulullah SAW, padahal dia manusia, kadang berbicara marah, kadang berbicara ridho. Kau catat semuanya, marahnya juga dicatat. Wa amsaktu anil kitabah. Aku berhenti menulis. Aku datang pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku menulis kullama sami't mink." Aku tulis semua yang aku dengar darimu. "Fana'atni Quraisy." Ternyata Quraisy melarangku dan berkata, "Ataktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah wa Rasulullah bashar yatakallam fi ghadabin wa ridha." Maka Rasulullah SAW menyatakan dengan auma'a bi asbu'ihi ila fihi, mengatakan, "Uktub walladhi nafsi bi yadi." Tulislah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, "Ma kharaja minhu illa haq." Tidak keluar dari sini kecuali kebenaran. Artinya marah ataupun ridha tidak keluar kecuali kebenaran. "Innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Karena Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Tulis. Dan ini barakallahu fikum, tidak bertentangan dengan larangan menulis hadis. Tidak bertentangan dengan larangan menulis hadis. Ada riwayat melarang menulis hadis dan sahih. "La taktubu ghairu al-Qur'an. Wa may yaktub ghairu al-Qur'an falyamhu." Jangan tulis selain Al-Qur'an. Barang siapa yang ada yang menulis selain Al-Qur'an, maka hapuslah. Apakah hadis ini dengan hadis ini bertentangan? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki sifat amanah, fatanah, siddiq. Apa lagi? Naam. Apa makna fatanah? Tabligh, ya, menyampaikan. Makna fatanah adalah fatin, cerdas, jenius. Kalau mereka menulis ayat, menulis hadis, khawatir tercampur. Maka dikatakan jangan tulis selain Quran. Kalau ada yang menulis Quran, hapus. Ketika Abdullah bin Amr bin As mencatat hadis, beliau menyatakan dengan jarinya ke mulutnya, tulis. Mengapa? Supaya tidak tercampur. Yang lain semua menulis Quran, yang ini menulis hadis. Inilah barakallahu fikum. Dan ditumpukan di rumahnya ada catatan-catatan tersebut yang beliau beri nama As-Sadiqah. Diberi nama As-Sadiqah. Diriwayatkan dari Abdullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat yang sahih dalam kitab sahih, berkata, "La ahad aktsara haditsan minni." Tidak ada seorang pun yang lebih banyak hadisnya daripadaku. "Illa ma kana 'inda Abdullah ibn Amr ibn As, fa innahu kana yaktub wa la aktub." Tidak ada orang yang lebih banyak hadisnya daripadaku, kecuali apa yang ada pada Abdullah bin Amr bin As. Karena dia menulis, saya tidak menulis. Abu Hurairah tidak menulis. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya yang berdoa, "Ya Allah, berikan kepadanya ilmu yang tak terlupakan." Allah kabulkan. Ketika tiga orang bersama Rasulullah SAW diperintahkan atau disuruh, "Kamu berdoa, aku aminkan." Yang satu berdoa, Rasulullah katakan, "Amin." Yang kedua berdoa, Rasulullah katakan amin. Yang ketiga Abu Hurairah, ya Allah, aku meminta apa yang diminta oleh dua sahabatku ini, dan aku minta ilmu yang tak terlupakan. Rasulullah katakan amin. Khamilin a'azakumullah. Artinya beliau adalah penghafal yang kuat, penghafal yang kokoh. Dan beliau dalam keadaan mendengarkan dari Rasulullah tidak sekali, tidak dua kali, sekian kali. Setelah itu, ketika seseorang, riwayat ketiga, datang ke rumahnya Abdullah bin Amr bin As, melihat tumpukan-tumpukan tadi, kulit-kulit yang menjadi catatan-catatan. Ma hadhihi? Ya Abdullah bin Amr bin As, qala hadhihi sadiqah fiha ma sami'at udunaya min Rasulillah wa laysa baini wa bainahu ahad. Ini adalah sadiqah yang di dalamnya ada semua yang aku dengar dua telingaku ini dari Rasulullah, dan tidak ada antara aku dengan dia seorang pun. Artinya tidak ada yang tahu antara aku dengan dia. Mengapa? Karena dalam keadaan yang lain mencatat Quran, sedangkan beliau mencatat hadis dengan izin dari Rasulullah SAW. Yang berikutnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencatat hadis ketika Quran masih turun. Adapun setelah Quran selesai, artinya Rasulullah SAW telah wafat, tidak ada lagi larangan untuk menulis Al-Quran, karena al-hukmu yaduru ma'al illah, karena hukum itu berjalan bersama ilatnya, bersama alasannya. Kekhawatiran akan tercampur Quran dengan hadis, maka Rasulullah melarang. Setelah terkumpul Al-Quran 30 juz, 6666 ayat, 114 surat, sudah terkumpul, maka mereka pun sudah berani mencatat hadis, tidak ada kekhawatiran lagi. Maka setelah Rasulullah wafat, banyak yang mencatat, termasuk diantaranya Abu Hurairah sendiri. Abu Hurairah mencatat hadis dan diberi judul As-Sahihah, yang tadi Sadiqah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dan ini disampaikan, disalin oleh muridnya Wahab ibn Munabbih. Dan salinannya ini dari Wahab ibn Munabbih sampai hari ini ada pada mereka, pada mereka-mereka, orang-orang yang menggali manuskrip-manuskrip tersebut. Maka tahulah kita sekarang kenapa mereka selalu meragukan hadis, karena hadis ini sangat otentik, dan karena hadis ini sangat istimewa, tidak seperti agama-agama lain. Agama-agama lain tidak memiliki ilmu sanad, dan dalam keadaan tidak jelas riwayatnya, tidak jelas catatannya, siapa yang mencatat ila akhirih. Adapun kaum muslimin, walhamdulillah, Allah berikan ilmu yang tidak diberikan pada agama-agama lain, yaitu ilmu sanad. Ilmu sanad ini hanya pada agama Islam. Silakan tanya pada mereka-mereka agama lain, apakah riwayat-riwayat dari Nabi Isa ada sanadnya? Apakah riwayat, jangankan dari Nabi Isa, dari Lukas, Matius, apakah ada sanadnya? Tidak ada sanadnya. Kalaupun dia katakan dengan mungkin sembarangan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Matius, saya akan tanya, rawi fulan ini siapa, ini siapa, ini siapa? Kalau mereka sembarangan lagi mengatakan, kita akan tanyakan lagi, lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa? Kalau mereka sembarangan, ini saya akan tercampur, nanti akan dikatakan kok tahunnya dekat sekali, sejaman. Yang ini kok jauh sekali, kapan ketemunya? Yang ini sudah mati, yang ini baru lahir. Terputus sanadnya. Masih ada pertanyaan berikutnya lagi, apakah orang itu kuat hafalannya? Tak tahu ya, kuat apa enggak kuat hafalannya. Apakah dia jujur atau tidak jujur? Adapun umat Islam memiliki ilmu sanad, ketika ditanya sanadnya an fulan, an fulan, an fulan, kamu lihat siapa fulan, siapa fulan, ada kitab khusus, kitabur rijal. Ada kitab yang membahas siapa fulan dari lahirnya tahun berapa, meninggalnya tahun berapa, bagaimana sifatnya, bagaimana sejarahnya, apakah dia terkenal pendusta atau tidak, apakah dia pernah begini, pernah begitu, apakah dia berpemahaman dengan pemahaman sesat atau tidak. Semuanya tercatat. Masya Allah, sampai hari ini masih ada kitab-kitabnya. Apa ada di lima agama lain? Ini barakallahu fikum, kenikmatan yang kelima dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keotentikan agama, kemurnian agama Islam, sehingga tidak akan bisa dibohongi dan enggak bisa ditipu kaum muslimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Kalau ada orang yang mau menipu agama Islam itu begini-begini, mana ayatnya? Mana hadisnya? Kalau mereka berdusta dengan mengucapkan satu hadis, kita katakan riwayat siapa? Man akhrajahu? Man sahabiyyu? Kalau mereka sebutkan dengan kalimat-kalimat, maka kita akan tanyakan lagi siapa sanadnya, seperti kita tanyakan kepada mereka kaum Nasrani tadi yang tidak punya sanad. Para pendusta-pendusta agama yang Allah sebutkan, yukadzibu biddin. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Taukah kamu sang pendusta agama? Mereka-mereka ini akan memasukkan agama dan di atas namakan Islam dengan kedustaan. Kalau dengan kedustaan, enggak akan punya dalil. La minal Quran wa la minas sunnah. Kalaupun dia akan membuat hadis, maka hadis itu hadis palsu dan akan ketahuan tidak lebih dari sehari akan ketahuan. Kata para ulama, siapa memasukkan hadis di malam hari, dia akan terbongkar pagi hari. Siapa yang memasukkan hadis di malam hari, dia akan terbongkar pagi harinya. Bahkan belum separuh hari, bahkan belum lebih dari satu jam dua jam, Yahudi datang membawa hadis kepada hakim di pengadilan. Kami turunan Khaybar. Ini Yahudi Bani Khaybar. Ternyata kami memiliki hak dari harta peninggalan Bani Khaybar. Riwayat anfulan, anfulan, anfulan. Sepertinya Yahudi ini agak lebih pintar dari Syiah, sehingga membuat riwayat dari rawi-rawi yang terpercaya semua. Thiqah, thiqah, thiqah. Dan berusaha untuk rawi yang ini ketemu dengan rawi yang ini, rawi yang ini ketemu dengan rawi yang ini, dari lahir dan meninggalnya sampai kepada Rasulullah. Tetapi masih ada yang kurang jeli. Dibaca oleh hakim tadi, hada muzawwar, ini palsu. Bagaimana palsu? Riwayat antiqah, antiqah, antiqah, muttasil as-sanad ghairu mu'allalin. Dikatakan ada illah. Siapa bilang ghairu mu'allal? Apa ilatnya? Ini riwayat tentang Khaybar dari Sa'd bin Mu'adz, dan beliau meninggal pada perang Khandaq. Bagaimana mungkin orang sudah meninggal meriwayatkan? Hadirin muzawwar. Qanibidin a'azakumullah. Para ulama memeriksa bukan hanya sanadnya, matannya juga diperiksa. Sanadnya sudah kita sebutkan tadi. Dilihat rawi-rawinya bagaimana, thiqah atau tidak thiqah, bersambung atau tidak bersambung, dikatakan bagaimana keadaan orangnya. Sehingga ketika ada orang sembarangan bicara, qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah, maka musirin berkata, hat rijalan, berikan rawi-rawimu, sebutkan dari siapa kamu dengar. Karena engkau tidak bertemu dengan Rasulullah. Bagaimana berkata qala Rasulullah? Apakah engkau akan menaiki tangga atau menaiki rumah tanpa tangga? Tiba-tiba ada di atas? Tidak bisa. Qala Rasulullah, kamu dengar ucapan Rasulullah? Ya saya enggak ketemu. Ya berarti tidak langsung. Dari siapa itu? Dari fulan. Siapa fulan itu? Mubtadi undal, tinggal. Karena dia kadzdzab, pendusta. Tinggal. Inna hadzal ilma din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini atau ilmu ini adalah agama. Maka harus kalian lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Apakah dari rawi-rawi thiqah terpercaya orang-orang saleh, atau dari para kadzabi, dari para pendusta ahlul bid'ah. Inna hadzal ilmi, ilmu ini agama. Maka ambillah dari orang-orang yang terpercaya. Taib, ada yang berkata lagi, ilmu hadis itu ilmu bid'ah, tidak ada di zaman Rasul, tidak ada di zaman para sahabat. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini syubhat lagi. Maka kita jawab syubhat yang sangat rapuh ini, lebih rapuh dari sarang laba-laba. Bahwasanya perkara ini adalah perkara yang sudah ada dasarnya dalam Al-Quran. Maka ini adalah masalah mursalah yang diajarkan oleh seluruh ulama dengan ijma'. Apa dasarnya? Allah katakan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita dari seorang yang fasik, maka periksalah. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai engkau menimpakan kepada satu kaum satu perkara kezaliman dalam keadaan kamu nantinya menyesal. Baik. Maka kalau berita harus diperiksa rawinya dari siapa. Itu satu dalil. Dalil kedua, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu didatangi oleh musyrikin. Ya Abu Bakr, ya baghi al-khair, ukhruj. Aku punya berita yang membuktikan bahwa temanmu begini dan begini. Diucapkan dengan cercaan-cercaan. Dikatakan gila, dikatakan dusta. Kata Abu Bakar, apa yang dia katakan? Dia menyatakan bahwa dia telah pergi ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam. Apa enggak gila itu? Astagfirullah, astagfirullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bagaimana Abu Bakar? Menerima riwayat itu? Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Abu Bakar, kalau benar, artinya gak percaya, kalau benar dia bicara begitu, aku percaya. Mau apa? Karena aku telah percaya dengan yang lebih jauh dari itu, yaitu turunnya wahyu kepada beliau laila nahar. Telah turun wahyu kepada beliau pagi dan malam. Jauh mana? Min fawqi sab'i samawat sampai kepada Rasulullah SAW dengan Baitul Maqdis. Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakannya, Rasulullah, apa benar? Ini khonibdin a'azakumullah, yang tadi dalam Al-Quran disuruh mencari rawi yang siqah, terpercaya, yang teruji, disuruh untuk memeriksa sanad. Sedangkan yang kedua dicontohkan dari salaf, dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, untuk mencari sanad yang lebih ahli. Tahu sanad yang lebih ahli? Kalau kamu mendengar dari sekolah dari si Alan, Alannya ada, ya kenapa harus melalui dia langsung ke Alannya? Apa betul kamu berkata seperti itu? Khamilina azamullah, ini masalah sanad. Kalau dia jujur, terpercaya, kabur. Dia dari siapa? Dari si fulan. Ternyata masih hidup juga. Didatangi oleh para ruwatul hadits. Didatangi dimanapun sampai mengadakan perjalanan satu bulan. Atau lebih, atau kurang. Cuma untuk bertanya, apakah benar engkau meriwayatkan dari Rasulullah SAW begini, begini, begini. Maka ini barakallahu fikum adalah keajaiban yang Allah berikan pada umat ini. Ilmu yang sangat hebat untuk menjaga keotentikan agama. Maka para perusak-perusak agama, apakah dari orang-orang kafir, musuh-musuh Allah dan Rasulnya, atau perusak agama dari para munafikin yang berpura-pura Islam, atau pengikut mereka, para dullal, mereka selalu membuat ragu rantai sanad. Selalu membuat ragu rantai sanad. Mengapa? Tidak ingin agama ini tetap dalam keadaan terjaga. Mereka ingin agama ini rusak. Agama Islam ini harus rusak. Bagaimana caranya? Mereka rapat, mereka koordinasi, mereka membuat rencana-rencana. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat rencana, Allah pun punya rencana, dan sungguh rencana Allah pasti yang akan terjadi. Maka gagal, gagal, dan gagal, enggak pernah berhasil. Mereka bikin lagi tokoh yang sepertinya tokoh Islam, tetapi ajarannya selalu merubah agama. Hukum ini dirubah, hukum ini dirubah. haji itu tidak harus bulan haji, supaya jangan meledak terus jumlahnya, terjadi ini dan itu. Ini saya rasa bukan kebodohan, kayaknya sengaja ini merusak agama, wallahu a'lam. Atau nusinudzan, kita nusinudzan dia bodoh. Tapi aneh sekali kalau tokoh agama dia bodoh. Kalau dia bodoh itu musibah, kalau ternyata tidak bodoh, musibahnya lebih besar lagi. Mau diadakan haji tiap bulan, kamu mau bulan apa? Dzulhijjah, bulan Muharram, atau nanti bulan Ramadan hajinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula yang berupaya untuk merekayasa hukum waris, itu dulu, sekarang harus kita rubah. Jangan seperti ini, tidak bisa. Berhasil? Tidak berhasil. Ada yang menyatakan bahwa agama mengajarkan salam itu bukan kepada muslimin. Muslimin sudah Islam, salam itu kan artinya Islam. Jadi salam itu pada orang kafir, assalamualaikum ya kafir, supaya masuk Islam. Berhasil? Gagal. Siapa yang percaya? Sopo sih percaya? Tidak ada kaum muslimin yang percaya sama dia. Ikhwanim dina azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi yang merubah. Tidak pernah berhasil sepanjang masa. Syiah Rafidhah, yang paling tua, yang punya kitab-kitab sekian, punya kitab tafsir sendiri, punya kitab ini sendiri, punya kitab sendiri, katanya punya sanad sendiri. Tapi sayang, sanadnya an kadzab. Mengapa? Karena agamanya membolehkan dusta. Bahwa kalau kalian kepepet tidak apa-apa berdusta. Sampai ketika ada orang yang menegur salah seorang yang mutasyayyi', yang sudah termakan dengan Syiah, disampaikan masalah itu. Apakah betul bahwa agama kalian begini? Ya memang ada ajaran seperti itu dalam agama kami. Tetapi bedakan kedustaan kami dengan kedustaan orang-orang itu. Kalau mereka ke bioskop, berdusta bilangnya mau ke masjid. Tapi kami mau ke masjid, tapi bilangnya mau ke bioskop. Itu bedanya. Khamilina azakumullah. Kamu mau dusta yang ini atau dusta yang itu, kedua-duanya dusta. Dan itu menjadikan tidak diterima riwayatnya. Maka mereka sudah mengakui sendiri bahwa riwayat mereka tidak bisa diterima. Khamilina azakumullah. Seorang imam ahlul hadis ketika melihat seseorang membohongi kudanya, dikira ada makanan padahal tidak ada, kembali, enggak jadi mengambil. Saya khawatir dia akan berdusta juga dengan manusia. Kehati-hatian yang akhirnya terjaga hadis-hadisnya. Jawaban berikutnya, kita akan katakan pula pada mereka, kalian meragukan hadis tapi tidak meragukan Al-Quran katanya. Padahal di dalam Al-Quran sekian banyak perintah-perintah untuk mentaati Rasulullah. Kalau hadis tidak terjaga, buat apa ayat ini? Itu pertanyaan berikutnya kepada kalian. Kalau kalian para pengingkar sunnah mengatakan gak perlu sunnah, cukup dengan hadis, karena sunnah itu tidak meyakinkan, kemudian Syiah memakai bahasa ikrar sunnah ini, kemudian berbicara dengan mirip seperti itu. Kalau begitu, untuk apa? Allah menyatakan, ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Bagaimana kalau enggak nyampe riwayatnya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taati Allah, ada Qur'annya. Taati Rasul, apanya yang mau ditaati? Kalau ternyata enggak otentik riwayatnya, kalau enggak nyampe kepada kita, kalau terputus. Demikian pula sekian ayat memerintahkan untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disuruh untuk menjalani jalan Rasul dan mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Apa makna teladan? Contoh untuk ditiru. Kalau enggak ada riwayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah, bagaimana menirunya? Berarti ayat ini enggak kepake, tidak bagaimana? Astagfirullah, mustahil. Tidak mungkin Allah turunkan ayatnya tanpa ada gunanya. Maka Allah turunkan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Tirulah dia, contohlah dia. Artinya Allah akan jaga terus riwayat-riwayat tentang Rasulullah SAW. Bagaimana salatnya, bagaimana puasanya, bagaimana beliau berjihad, bagaimana beliau berjuang, bagaimana Rasulullah SAW berakhlak, bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan sahabatnya, bagaimana dengan tamunya, bagaimana dengan semua. Tirulah, teladanilah. Dan terjaga riwayat-riwayat tersebut, walhamdulillah. Jawaban berikutnya pada mereka, kalian percaya pada Quran, tidak percaya pada haji. Padahal Al-Quran pun diriwayatkan dengan riwayat seperti haji. Bagaimana mereka menjawab? Ya tapi Quran kan riwayatnya mutawatir, hadis pun sebagiannya, bahkan sebagian besar mutawatir. Kenapa yang tidak diterima? Yang diterima sama-sama mutawatir. Ini juga jawaban berikutnya. Tidak mungkin engkau bisa pisahkan Al-Quran dengan hadis. Karena ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada umat ini agar terjaga agama ini, agar terjaga Al-Quran. Maka Allah jaga lafadznya, Allah jaga bahasa Arabnya, Allah jaga pula sunnah-sunnahnya, sampai Allah berikan ilmu sanad sampai kepada kita dengan riwayat yang terlihat jelas seperti matahari. Ini sahih, ini dhaif. Ini riwayatnya terlihat jelas gamblang kesahihannya, yang ini maudhu' palsu, terlihat. Walhamdulillah. Muncul syubhat lagi dari kaum sufi. Ngapain kita berbicara tentang rawi-rawi hadis? Si fulan pendusta, si fulan tidak kuat hafalannya, si fulan begini, si fulan begitu. Bukankah itu ghibah? Bukankah itu mencelcak manusia? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Dan itu dijawab dengan sangat bagus oleh Imam Ahmad rahimahullah. Idza sakatta anta wa sakattu ana. Fa min aina ya'riful jahil as-sahih min as-saqim? Kalau engkau diam, saya diam, semua diam, maka dari mana manusia akan tahu mana yang sahih, mana yang dhaif? Bagaimana mungkin orang awam akan tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif? Ya harus diperiksa rawi-rawinya. Dan terpaksa harus dikatakan bahwa ini pendusta, kadzab, jangan diterima hadisnya. Ini tidak kuat hafalannya, maka hadisnya lemah. Khawatir keliru, salah. Dan dia wahim atau yahim kajiran, sering salah dalam meriwayatkan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka, bahwasanya hendaklah kalian melihat siapa yang menyampaikan pada kalian riwayat-riwayat ini, agar terjaga agama. Maka mulailah mereka berhati-hati. Ini mengatakan qala Rasulullah, ini mengatakan qala Rasulullah, ini mengatakan qala Rasulullah. Yang ini diterima, yang ini ditolak. Dan ini barakallahu fikum kemuliaan buat mereka para ahlul hadis, bukan cercaan. Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian yang berilmu beberapa derajat. Siapa orang yang berilmu? Orang yang mempelajari ilmu dari Rasulullah, yaitu para ahlul hadis, mengambil riwayat. Maka mereka lah para ulama, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit? Asal. Ada waktu? Baik. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu, dan mereka para ahli hadis, dan mereka para pembawa-pembawa ilmu itu sudah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Yahmilu hadad din min kulli khalafin uduluhu akan membawa agama ini pada setiap generasi orang-orang yang terpercayanya. Yunfuna anhu tahrif al-ghali, akan membersihkan agama ini dari penyelewengan orang-orang yang melampaui batas, dan juga dari takwil al-jahilin, dari takwilnya orang-orang bodoh. Ini khanidin azakumullah, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa akan membawa agama ini, artinya akan menyampaikan ilmu ini dari setiap generasi, uduluhu, orang-orang adilnya. Dan itu disuruh oleh Nabi. Nabi bersabda, nadharallahu ra'a sami'a maqalati fa'addaha kama sami'a. Semoga Allah mencerahkan wajah-wajah orang yang mendengar ucapanku kemudian menyampaikannya persis seperti yang dia dengar. Ini pujian atau bukan pujian buat ahlul haji? Pujian buat ahlul haji. Maka kalau ada orang yang mencerca para ulama ahlul hadis, fa'lam annahu dhal. Ketahuilah kalau dia sesat. Enggak perlu lihat apa yang lainnya lagi, enggak perlu. Cukup kalau dia mencerca ahlul hadis, cukup kalau dia sesat. Sebab kita akan tanya pada dia dari mana ilmunya kalau bukan dari ahlul hadis. Ngarang sendiri. Wasit atau dari kretek hatinya dhewe. Dari mana? Bicara tengah-tengah orang Sunda bacanya bahasa Jawa. Karena mohon maaf. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau dia tidak mengambil dari para rawi-rawi yang thiqah terpercaya, yang Nabi sebut udul, orang-orang yang adilnya, dari mana dia akan menyampaikan ilmu agama? Imma dari akalnya sendiri, dari hawa nafsunya sendiri, atau dari apa yang terbersit di benaknya, dari akalnya, akan rusak agama. Maka siapa yang mencerca ahlul hadis, fa'alam annahu dhal. Imam Ahmad pernah didatangi oleh seseorang kemudian berkata, ya Imam, si fulan mengatakan bahwasanya ahlul hadis itu qaumun su, bahwa ahlul hadis itu kaum yang jelek. Imam Ahmad marah, memerah mukanya, mengibaskan pakaiannya, berdiri sambil berkata, zindir, zindir, zindir, sampai masuk rumahnya. Zindir, zindir, zindir, sampai diulang-ulang oleh beliau. Mengapa? Kalau sudah ahlul hadis dikatakan sebagai kaumun suhu, dari mana dia dapat ilmu? Enggak ada orang yang ketemu Rasulullah, enggak ada yang ketemu para sahabat Rasulullah, kecuali melalui para ahlul hadis, kecuali melalui para rawi-rawi thiqah yang terpercaya. Ikhwanul Muslimin, a'azakumullah, maka merekalah surujul Islam, pelita-pelita agama. Merekalah cahaya-cahaya umat. Kalau mereka tidak ada, maka dunia ini padam. Enggak ada cahaya, gelap. Mereka enggak tahu lagi mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana ajaran Islam yang sesungguhnya, mana ajaran Islam yang dipalsukan, mana ajaran yang benar, mana ajaran yang bukan dari Rasulullah SAW. Enggak akan bisa dibedakan karena gelap. Dan itu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan. Allah pasti akan menjaga agama ini sampai hari kiamat. Dan berita dari Rasulullah SAW sudah disebutkan riwayat yang sahih dalam kitab-kitab sahih, Rasulullah SAW menyatakan akan selalu ada umatku yang tegak di atas kebenaran. Maka kita berlomba-lomba untuk menjadi mereka yang zahirina alal haq. Jangan berebut untuk mengaku kamilah, kamilah, kamilah, bukan. Tapi berlomba-lomba untuk menjadi seperti yang disebutkan Rasulullah SAW, zahirina al-haq. Apa jalannya? Talabul ilmi minha ulai ahli haji. Mencari ilmu dari mereka, para imam, imam ahlul haji. Dari kitab-kitab mereka, dari tulisan-tulisan mereka, dari riwayat-riwayat yang sahih, dengan sanad yang sahih dari mereka. Kita lanjutkan insyaAllah setelah salat asar bi'idznillah ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.